Ya, Psycho G. Gue punya mimpi, tapi bukan buat togel. Gue cuma punya mimpi untuk dunia yang lebih baik. So G, let's go. Bayangkan dunia ku tak sama lagi. Bayangkan mentari tersenyum saat pagi. Bayangkan hatiku tulus tanpa celah. Bayangkan ini semua terjadi kelak. Ya, bayangkan dunia tanpa celah, dosa tak punya celah. Damai dan kerukunan tak mudah terpecah belah. Dan setelah salah, maaf tak habis. Belas kasihan gantikan kebencian yang sadis. Tangis duka tak ada, isak pilu pun hilang. Hanya tangis bahagia yang mengalun tak terbilang. Gemilang, ceria terlihat di tiap muka. Senyuman tulus pun menghapus setiap luka. Hapuskan dengki iri dan benci diri sendiri. Semua orang banggakan diri dan unik ciri. Tak perlu merasa rendah atau arogan. Nafsu dangkal kita semua bisa dirobohkan. Mungkinkah dunia ini bisa berubah? Mungkinkah dunia ini berganti rupa? Mungkin kalau kita mulai dari diri sendiri. Bertahan melawan arus, tegak berdiri. Bayangkan dunia ku tak sama lagi. Bayangkan mentari tersenyum saat pagi. Bayangkan hatiku tulus tanpa celah. Bayangkan ini semua terjadi kelak. Kadang ku tak kuasa, lemah ku putus asa. Kadang ku buat kesalahan tanpa terasa. Tapi tetap ku mencoba jadi lebih baik. Turunkan kelicikan, ketulusan yang naik. Kan ku mulai dengan tingkahku sehari-hari. Takkan ku biarkan kebodohanku berlari-lari. Ku kurung sebelum terbitnya mentari. Bahkan sepanjang malam pun takkan bisa dicari. Akal bulus ku gantikan dengan hati tulus. Ku yakin masuk surga nanti jauh lebih mulus. Ku urus semua sengketaku yang lalu. Yang berhutang padaku ku biarkan berlalu. Sedikit usahaku untuk senyumanmu muncul. Sedikit kerja keras agar nafsu jahat tumbul. Dan ku harap ini bukan hanya sekedar lagu. Ku berdoa kau lakukan tanpa ada ragu. Bayangkan dunia ku tak sama lagi. Bayangkan mentari tersenyum saat pagi. Bayangkan hatiku tulus tanpa celah. Bayangkan ini semua terjadi kelak. Indahnya dunia saat hati bersinar. Indahnya hidup saat nurani berbinar. Coba engkau rasakan, bayangkan dalam kalbu terang kasih sayang yang menghapus kelabu. Bayangkan dunia ku tak sama lagi. Bayangkan mentari tersenyum saat pagi. Bayangkan hatiku tulus tanpa celah. Bayangkan ini semua terjadi kelak. Bayangkan dunia ku tak sama lagi. Bayangkan mentari tersenyum saat pagi. Bayangkan ini semua terjadi kelak. Gue yakin lo semua punya mimpi yang sama. Dan untuk wujudin itu semua, let's start from ourselves, everybody, come on. Yeah.